Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi darbih min yaumina hadha ila yaumil liqa'illah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para kiai, para asatid, hadirin jamaah Majlis Al-Anwar yang insyaallah kita semuanya mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah, dan insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Sya'ban, yaitu bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat perintah untuk manusia bersolawat kepada makhluk yang paling dicinta. Di dalam bulan Sya'ban adalah bulan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah untuk seluruh makhluk Allah bersolawat kepada kekasih Allah, yang mana ayat tersebut Allah turunkan ada di bulan Sya'ban yang saat ini kita di dalamnya. Oleh karena itu indah sekali jika kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi, khususnya ada di dalam bulan Sya'ban yang penuh barokah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan Rajab Syahrullah. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan syahr ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Bulan Rajab telah kita lewati bersama. Semoga dosa kita dimaafkan oleh Allah, dan semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Di tahun depan bisa masuk di dalam bulan Rajab, dan di tahun-tahun yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita ada di dalam bulan Sya'ban, maka tugas kita adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat tidak ditentukan dengan satu ketentuan. Solawat tidak dibatasi bacaan-bacaannya. Bebas Anda bersolawat apapun, bagaimanapun, maka di situ akan diterima oleh Allah. Semua permintaan manusia masih dipertimbangkan oleh Allah, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad magbulun bila rad. Salawat kepada Nabi Muhammad yakin akan diterima oleh Allah dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang tidak pernah ditolak adalah salawat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya syarat agar doa kita diterima oleh Allah, sebelum berdoa diberi salawat, dan setelah berdoa ditutup dengan solawat. Di situ doa akan diterima. Kenapa? Karena diawali solawat dan diakhiri oleh solawat. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan addu'a'u mu'allakun ma baina sama'i wal ard ma lam yusalli 'alayya. Doa manusia berhenti, tidak tembus ke langitnya Allah, tidak turun ke buminya Allah, artinya tidak diterima Allah dan belum ditolak oleh Allah. Mu'allak, berhenti di situ di tengah-tengah antara langit dan bumi. Sampai kapan doa manusia itu berhenti? Malam yusalli alayya, sebelum manusia yang berdoa tadi itu bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, jangan lupa banyak-banyak solawat, karena solawat ini adalah satu peringai, satu senjata yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Wa qala al-Hasan al-Basri tafaqqadu al-halawata fi thalathati asya' fi shalah wa fi dzikir wa fi tilawatil Qur'an fa in wajadtum wa illa fa'lamu annal baba mughlaq wa zada inda ghairihi as-sadaqah bil ashar. Dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kita diperintahkan untuk mencari tiga rasa manis, tiga manis. Yang pertama, rasa manis itu kita disuruh mencari waktu kita sholat, fis sholah. Di dalam sholat, jangan Anda cuma sholat, tapi carilah kenikmatan manisnya sholat. Yang kedua, wa fi dzikri, di dalam berzikir kepada Allah, jangan cuma berzikir, tapi carilah manisnya zikir. Yang ketiga, wa fi tilawatil Qur'an, dan di dalam pembacaan Al-Qur'an, jangan cuma baca Qur'an, tapi cari bagaimana manisnya membaca Al-Qur'an. Ada yang menambahi, bukan cuma tiga itu, ada beberapa riwayat yang menambahi dari hadis Nabi, ada tambahan wa fis shadaqati bil ashar, dan di dalam sedekah di tengah malam, artinya sedekah yang tidak dilihat oleh orang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman hidupnya beliau, Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak ada orang minta-minta. Di zaman hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab enggak ada orang miskin, semuanya cukup. Dan waktu itu tampak di kota Madinah ada beberapa orang yang keluar dan minta-minta. Maka orang-orang di Madinah sebagian bingung, lah mulai kapan di kota Madinah ini kok ada orang yang ngemis? Mulai kapan di kota Madinah ini kok ada orang yang minta-minta di pinggir jalan? Padahal tahun-tahunan dari dulu gak pernah ada pengemis yang minta. Akhirnya dicari-cari kabar, subhanallah, ternyata telah meninggal Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Telah meninggal Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti orang-orang sadar, oh dulu yang ngirimi makanan kita ini dulu Sayyidina Umar. Maka orang-orang pengemis itu dipanggil, dikatakan, ditanya oleh sebagian orang-orang di kota Madinah, ente kok gak ngemis dari dulu? Kok baru saat ini anak kelihatan ente jadi pengemis? Maka pengemis itu mengatakan, kalau dulu saya gak ngemis. Kenapa? Setiap malam di rumah saya itu ada kebutuhan makanan yang saya makan untuk hari itu. Siapa yang ngirim kamu? Gak tahu. Dilihat ada orang sakit, Sayyidina Umar bin Khattab malam hari keluar, ngirim makanan, ngirim obat, ditaruh di depan pintu, gak ada orang tahu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab sekampung itu tahu mana orang yang membutuhkan. Setiap malam dikirim oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan setelah wafatnya beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, dibuka bajunya waktu dimandikan, di punggung beliau ada geretan, ada bekas tali yang membekas di punggung beliau, yang mana bekas itu digunakan untuk mengangkat bangkelan yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk dikelilingkan ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Dipegang sini, talinya ditaruh di punggungnya, ditarik sama tangannya sampai membekas di punggung Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jika dipikir secara akal, Sayyidina Umar, ente ada apa kok nyiksa diri ente? Ente Amirul Mukminin. Engkau ini adalah pemimpin, kok coro saiki koyo bupati ini. Kalau sekarang mungkin seperti pemimpin-pemimpinnya, bahkan mungkin seperti koyo oleh Indonesia sak koyo presiden nih. Sayyidina Umar bin Khattab ini di zaman waktu itu pemimpin beliau. Tapi kenapa kok beliau turun dengan sendirinya memberikan, padahal Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu, waktu beliau menjadi pemimpin mukminin atau disebut dengan Amirul Mukminin, beliau punya anak buah yang siap untuk disuruh. Beliau punya pengikut yang siap untuk membantu, lebih-lebih membantu di jalan kebaikan. Tapi kenapa Sayyidina Umar bin Khattab harus mau keluar sendiri, soroh begitu, susah seperti itu? Kenapa para hadirin? Intinya satu, ya ini dalilnya. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab telah merasakan manisnya sedekah di jalan Allah. Orang kalau sudah nemu manis mau apa sekarang? Inti tahu orang mancing. Orang mancing, kalau kita mikir, dan wong mancing nang pinggire kali, nyekeli petile mancing. Lah inti daripada soro-soro mancing nang pasar iwak gading, mau cari ikan apa kamu? Uang punya. Kadang-kadang yang mancing orang kaya, para hadirin. Tapi memang mereka merasakan nikmatnya mancing. Yang menurut kita itu enggak enak, dia merasakan nikmat. Apa mau dikata? Sepak bola. Coba kalau dipikir-pikir, melayu-melayu ndolek rebutan bal siji. Ya tuku bal siji-siji kan enak. Ndak melayu, ndak soro. Tapi apa mau dikata, wong dia di dalam acara tersebut, di dalam olahraga tersebut merasakan kenikmatan. Kalau sudah merasakan manis, enggak peduli orang. Oh, nola opo kon nglakoni ngono. Ada apa ente begini? Enggak apa-apa, saya senang. Saya merasa nikmat dengan perbuatan ini, maka apapun akan diterjang, para hadirin. Begitu juga lah kalau orang telah merasakan nikmatnya fis shalah, yang pertama, nikmat di dalam salat. Anda bisa merasakan, Anda bisa bayangkan bagaimana Rasulullah berdiri di dalam sholat hatta tawarramat godamah. Lamanya berdiri Rasulullah di dalam sholat, kaki beliau sampai bengkak, para hadirin. Sampai bengkak kakinya Rasulullah. Lu kurang apa Rasulullah? Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah dimaafkan. Liaghfir lakallah, liaghfir lakallah min dzambika ma ta'akhkhar, liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, pasti di dalam Al-Qur'an sudah dosanya Rasulullah itu dimaafkan. Ma taqaddam, dosa yang dahulu, ma ta'akhkhar, dan yang nanti akan, semua ini semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela untuk berdiri sampai sholat, sampai kakinya bengkak? Andai kata Rasulullah itu sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya oke lah, ditambahi sunnah-sunnah yang apa namanya, duha, witir, yang sedikit-sedikit itu, ini sudah Rasulullah jaminan pasti masuk surga, para hadirin. Karena sudah ada keputusan di dalam Al-Quran. Tapi kenapa Rasulullah rela berdiri begitu lama di dalam sholat sampai kakinya bengkak? Jawabannya satu, Rasulullah telah mendapatkan dan menemukan manisnya sholat. Beliau telah menemukan manisnya ibadah sholat. Kalau orang sudah menemukan manisnya ibadah sholat, apa mau dikata? Di Hadramaut saya lihat beberapa guru-guru yang saya temui dengan mata kepala saya sendiri. Suatu saat saya punya guru keluar dari kamarnya mau ngimami sholat. Mau ngimami sholat, biasa ada anak-anak itu yang beberapa anak kadang-kadang kalau nemui Habib mau masuk ke tempat sholat masih salaman sama Habib. Waktu itu Habib tangannya dipegang ke depan gini, tidak mau salaman sama muridnya. Orang tangannya sudah dimajukan gini mau salaman, Habib enggak mau salaman, jalan terus. Anak-anak bingung, kok dengarin Habib enggak mau disalami orang. Akhirnya langsung ke mihrab. Ke mihrab beliau sholat Allahu Akbar, sholat sunnah atau sholat subuh berjamaah dengan paduan yang komplit begitu. Sholat bersubuh berjamaah. Habib kalau sholat subuh yang panjang doa, anu baca ayat-ayatnya panjang Habib kalau baca subuh itu agak lama. Selesai sholat subuh baca wirid. Wiridnya ya wirid khulasatul madad itu semua dibaca. Masih ada beberapa wirid-wirid tambahan dari Habib waktu di pondok itu. Habis wirid-wirid selesai, Habib kalau pagi ngajar nahwu. Setelah wiridan langsung beliau duduk ngajar ilmu nahwu. Kadang fikih itu yang sering, kalau pagi mesti rutin nahwu. Beliau ngajar ilmu nahwu di beberapa kelas halaqah begitu. Sudah ilmu nahwu sudah selesai, isyrok sholat beliau. Sholat, habis sholat selesai baru keluar dari tempat mihrabnya beliau. Jadi mulai subuh itu sampai kira-kira jam ya jam 8 jam 9 baru beliau berdiri dari tempat duduk dia sholat. Itu tiap hari begitu duduk keluar, beliau biasanya naik ke kantornya beliau, ada ke maktab ke kantornya beliau, dan di situ ada anak-anak yang sudah siap nunggu untuk setoran hafalan Al-Qur'an dengan beliau. Waktu itu beliau enggak naik ke kantornya, tapi beliau langsung keluar pulang. Keluar pulang ada beberapa orang yang waktu itu nemui sama Habib, dan kebenaran orang ini tamu, bukan santri, bukan wali santri juga, cuma tamu waktu itu datang mau ada perlu dengan Habib. Habib refleks waktu itu, refleks orangnya mau salaman, beberapa orang ditolak sama Habib, cuma satu orang itu Habib Umar refleks begitu. Jadi tangannya langsung dikasihkan, dipegang sama orangnya, dicium tangannya. Orang yang megang tangannya ini kaget, loh, Habib sakit dah, kata dia. Ternyata badannya Habib ini tadi panas tinggi. Pulang di rumah nggak ramah, di situ ada dokternya, ada dokter tinggi. Itu tensinya waktu itu begitu tinggi, dan waktu itu harus ngamar di rumah sakit karena tensi darah, tensi panas yang sudah melampaui batas. Panas badannya, satu pun kegiatannya nggak ada yang terpreteli. Satu pun gak ada yang bubar kegiatan beliau. Sholat beliau tidak pernah kocar kacir sama sekali. Lama kalau sholat walaupun beliau dalam keadaan sakit. Ya mungkin satu jawabannya, telah menemukan manisnya sholat. Mertua beliau sakit panas. Begitu panasnya kadang sampai diselimuti dengan beberapa selimut. Itu selimutnya sampai 4 selimut, atasnya masih hangat. Kena sakit panas menggigil yang begitu keras. Tapi kalau sudah masuk waktunya sholat, semuanya dilepas. Dan beliau tidak sholat kecuali mandi kadang-kadang. Seringnya begitu. Jadi sebelum sholat bukan cuma wudhu, mandi juga, bersihin badan semua juga. Ini walaupun sakit, beliau bangun, mandi, wudhu, sholat tidak dikurangi sama sekali. Sakit loh ini, gak pernah duduk sama sekali sholatnya. Walaupun sakit keras, ditanya kenapa kok kamu susah seperti itu. Lo gak susah, lo memang sudah menemukan nikmatnya sholat. Lain dengan kita. Kalau kita sholat, nikmatnya sholat, kita juga merasakan satu, yang penting sholatnya cepat, nikmat. Jadi lek sembahyang cepat, alhamdulillah ini, mari sembahyang. Nah kok cepat, alhamdulillah barokah ini. Cepat jadi barokah. Ono imam suwe imame, bacanya terlalu lama, ngamuk. Kenapa? Karena intinya satu, tidak merasakan nikmatnya sholat. Yang kedua, nikmatnya yang perlu dicari yaitu nikmatnya zikir. Bagaimana nikmatnya zikir? Ini harus kita cari, jangan cuma berzikir kepada Allah, tapi cari kenikmatannya berzikir, dan begitulah seterusnya. Dan juga kenikmatan Al-Quran. Fa'in wajatum, perhatikan baik-baik. Kalau kalian mendapatkan manisnya itu, manisnya sholat, manisnya zikir, manisnya Quran, manisnya sodakoh, Kalau kalian mendapatkan, kalian berarti beruntung. Wa illa, kalau tidak kamu dapatkan, fa'lamu, ketahuilah. Apa? Annal baba mughlaq, bahwa sesungguhnya pintu surga untuk kamu tertutup. Hadirin, ini ucapannya Rasulullah, yang mana beliau kita tahu mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucap dengan hawa nafsu beliau, tapi beliau mengucap dengan wahyu dari Allah. Kalau kita tidak mau berusaha, kalau kita tidak mau mengejar ini semua, maka pintu surga tertutup untuk kita semuanya. Kejar, hadirin, ini bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa itu bisa. Tapi memang susah. Hah? Bisa kita, tapi memang susah. Dan semua perlu pengorbanan. Semua perlu pengorbanan. Kita sholat dulunya tidak khusyuk, tapi kalau kita mau bita khusyuk, kita mau mengkhusyuk-khusyukkan diri kita, di situ kita akan mendapatkan kekhusyuan dari Allah. Kita baca Quran, koyok-koyok gak betah, betak-betak no, terus no, istiqomah no, insyaallah di situ kita akan mendapatkan kemanisan daripada tilawatul Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, bisa merasakan kenikmatan kita di dalam beribadah, bisa merasakan kenikmatan di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin.